vielleicht davon. Jenny? Halo. Hai, iya Jen, ada apa? Iya nih, gue baru aja balik dari Bandung. Enggak, sekarang for good kali ini. Ya boleh, boleh. Ya udah atur aja, ntar mau ketemu kapan, kabarin. Gue weekend ini kayak kosong sih. Iya ya, ntar kabar-kabarin aja ya. Oke deh, bye. Lagian tuh deket kok, cuma 2 jam dari Gambir ke Bandung. Bosen banget tapi 2 jam di kereta nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kan di sana tuh bagus banget pemandangannya. Nanti kita kayak bisa lihat pedesaan gitu. Pokoknya relax banget deh. Dan yang paling penting, nanti kan kamu bisa kunjungin aku di sana. Ya, bisa aja sih. Kan ada telepon, ada Skype, ada FaceTime. Jadi tetap bisa ngobrol kita. Saya pesan taro latte aja deh satu. Taro latte-nya yang hot apa ice? Yang hot deh. Ya. Terus ya, katanya tuh di situ kita bisa glamping. Pemandangannya bagus lagi. Terus enggak jauh dari pusat kotanya, kita bisa naik Uber atau misalnya kalau mau kita naik angkot aja. Enggak, Cikole itu jauh, 1 jam dari tol, jauh banget. Duh, enggak nyampe 1 jam kok. Lagian ya, kalau misalnya hari biasa tuh jalanan sepi. Udah deh, gini aja. Pokoknya nanti selesai aku magang, kita harus kerayain bareng sana. Nah kalau misalnya lagi low season tuh sepi, nggak banyak orang. Low season? Banyak yang tutup dong. Lagian ini kan musim hujan, mau lihat apaan coba? Oh iya. Ya, kasih ya mbak. Ya. Udah deh, kalau gitu kita nggak usah ke Bandung. Tapi, ya kita pergi kemana kek? Ya small trip aja. Kemana ya? Ke puncak gimana? Ke puncak. Kita kan bisa lihat kebun teh, dingin, lihat bukit, pemandangannya bagus, bisa foto-foto, masukin Instagram. Aduh, udahlah, ngapain sih jalan-jalan mulu? Boros banget. Clara. Pak, jangan ngambek dong. Apartemen gua, ya benar. Makanya, ya nggak di tanah ya. Nggak di tanah soalnya. Iya, langsung naik. Emang. Bahagia ya rasanya ya? Iya. Gua ke kafe bentar ya. Oh gitu. Ya, lu jalan duluan nggak apa-apa. Nanti kita ketemu ya. Iya, thank you. Rasakan tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati. Dulu kita pernah saling memahami. Sekian merasa telah menyakiti. Kita terlalu panas. Setiap katamu cerminan hatimu. Jadikan berarti yeah. Jangan sia-sia. sia-siakan waktumu untuk membenci. Jatuh jadikan tujuan kita, hilangkan segala perdebatan yang sia-sia. Berlari ke arah yang sama bukan masalah. Membenci jatuh jadikan tujuan kita, hilangkan segala perdebatan yang sia-sia. Berlari ke arah yang sama bukan masalah. Baiklah, boleh aku duduk? Tadi aku lihat mobil kamu di depan, makanya aku kesini. Gak kerasa ya, setahun itu cepet banget. Anyway, akhirnya Januari kemarin aku ke Bandung sama teman-teman. Aku ingat, kamu pengen banget kesana kan? Dan benar kata kamu, naik kereta ternyata jauh lebih nyaman daripada macet-macet atau naik mobil. Ternyata 2 jam perjalanan juga gak sebosan yang aku kira. Sampai di sana, kita langsung sewa Uber dan abis itu glamping di Cikole. Tempatnya bagus banget, benar apa yang kamu bilang. Kamu pasti bakalan suka banget. Harusnya aku bawa kamu ke sana. yang melangkah untuk cinta, dan dia yang berlari untuk cinta.